curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Hahaha 104,2 Yes Radio kebanggaan Cilacap mendadak jemblek maning karo nyokake sami dhe naring acara curanmor, curan perasaan dan humor. Hahaha lagi ana cerita kang tentang lanang wadon bebojoan iki ya, suami istri. Nah cita-citanya ke sang bojo sing wadon kue lagi rasan karo ramane kepengin piknik maring THR. Hahaha ayang apa udah ngasih keramane bareng THR, yuk tinggi baik. Ya pak, apa ngane-ngane bambar plota sih karo dhewe waktu ngomong make wis sama kepriwe. Enggane mbon dina ngapan bengi susu ora gawene tekla, teklik wae nang sawah. Mbok ya ngaso karo dina iki lho, mamake teriak kepengin piknik pak lah. Mamake kepengin dolan mamake pak. Dolan maring ndi lah? Ya maring Srandil apa maring Selok. Lah urusan anak. Kan bocah nem pirang-pirang ngomong, jarari pacaran maring anak gue terus baline putus. Nyong urung gelem pisah karo mamake, nyong asih sikat karo mamake. Ngomong bali-bali kan anak hari mamake njaluk pegatan. Nyong urung gendem mak. Lah kaya gue carane nih kan si pak jan-jan, gemen tak sangi maring curug mandala. Jarang mong orang gendam, mati mau bali terus kon bojo kena nama biunge. Jangan jeleng-jeleng maring curug mandala nih ngapa pak? Angger tari basane kur mangan kacang tongrong bareng karo kecean ya ora bakal langsung kon bojo. Kaya ku wis masuk akal ya cal ya. Wong sing mari sandir karo sok pak jarmu kan wedi mbok putus bali nek eh bocah makaran wae. Mamake terus kesepian, Mak. Mamake kesepian mamake nang omah, Bon. Dina ketak-ketik ketemu ning gawe ni giting wae. Gue nanti ngirim maring sawah. Iya piknik tapi ya jadwal tuh maring ana lah. Nek kowe tak sengi piknik maring ana pinggir kisik lima porak kowe. Pinggir kisik endi? Ya kayak maring ono kuwi sing parak buat jadwal-jadwal lah. Kayak maring lengkong apa maring Kaliasa. Gari maning teman-teman gelem ngasih piknik maring pinggir segala. Malas garane kisik lengkong karo Kaliasa. Jangan pelangsa teman bacan. Zaman pacaran gue karo tengah tahun dolane maring kena bendungan tok bendina pancing. Kayaknya barang bojo malah jan-jan. Jaluk piknik kayaknya malah kurdi sing maring kisik lengkong karo kisik Kaliasa. Ana bakul. Mama ketu kepet piknik sing jajan. Lah kalau kok maring kisik endi? Ya kayak maring arel 70 apa maring teluk penyu lah mandan rame. Ya wis, ngesuk ngenteni sekal laut. Tapi sekalalen kuwi ngesuk karo armat piknik gak malah lontrong. Karo jangan mie, gorengane gak wae gorengan sing kedelai ireng wae aja gorengan kacang bun larang. Masya Allah pak teman yang gelap tas ini piknik lagi malah kan datang gawani sangu barang jangan gawal lontong kalau jangan mik pas itu mamake piknik maring anak urusan gak apa-apa aku gak bocah-bocah kita singi plesir anak-anak aku tuku bakso apa tuku bakpao ayo ini tenggun lagi pada baik nang umah man lontong kalau jangan mik jadi warna kayak gue parah marah pini gak ada hawannya kayak luar prajaban baik kayak jantan ya gak penting karmu kayak gue ya kan kok gue maning ini sayu gari makat tapi anu apa kona jangan tanya-tanya duit pirang-pirang telungnya punya tuh kapan kok bakso beli 5.500 kayak sing patut lah gak mau ngapain pun deh gue gak pirang ini patut bok. Maksudnya orang sudah datang nunggu di sandang anak pembarang. Ya wis kedil ke lo ya pak ya. Ngasuk ke sekala hutan maring kisik lo ya. Dol, dil. Dil orno dil apa dil dilan. Hahaha pak, mamake bungah banget pak. Temenan yakin orang ibani rong ton pisan ke mamake disingi plesir maring segara. Waduh, jan nikmat banget yakinan segara ternyata ya pak ya. Dolan bareng-bareng sekeluarga ke ya anak-anak itu digawa kabe pak. Masya Allah, ke anaknya sing barep kayak lagi momong ke ya. Sing nomor loro kayak malah ketonton-tonton lagi tinggi dengan huruf perahu ke pak. Kayak-kayak narap nuruni kakinya ke dari tukang jaring yang ben pak. Oke mak, jarang kue lah, bapak takon. Takon apa? Ke janjana nyong pengen banget takon maring kue. Nyong pengen banget takon maring kue, yakin mak. Kusana telung tahun nyong harap takon maring kue. Ke tapi kayak-kayaknya ben kelakon ke mak. Kenapa? Nyong tetakon. Kayak anak dewek pitu cacahe kayak ya. Kayak anak dewek pitu kayak cacahe kayak. Tapi kita ketemu deleng-deleng tek sawang-sawang. Kayak anak dewek kasih nomor tenru kayak Raine sejen dewek kayak mak. Raine nya jadi dewek kalau dulur-dulur liannya kayak mak. Dulur apa kayak di sawang apa kayak. Kayak anak dewek nomor tenru Raine sejen dewek kayak mak. Rambutnya keriting dewek. Irungnya mancung dewek. Kulitnya irung dewek. Ya terus? Nyo sih kita takon. Kalau mau pakai, tolong jawab sih jujur, Mak. Kayak temenan kayak anaknya dewek si nomor dulu pancen bener-bener anaknya bapak kayak. Hah? Dulu, Mak. Kok kan gak pakai ngaku bapak kapur ke suara temenan yakin. Bapak kapur ke suara. Gak kayak pancen sih anak nomor dulu itu anaknya nyong. Asal memakai gelem jawab jujur, bahain selalu bapak kapur ke suara temenan. Tapi tulung mamake kudu jujur kalau bapake kayak bocah anake siapa? Kayak bocah kayak hasil serambang-serambangnya mamake kalau ngomong dikai. Sing jujur, Mak. Sing jujur. Nanti mamake kan jawab sing jujur. Sing jujur baik, Mak. Bapak aku orang suara kemenan yakin. Bapaknya telah saya jelas telangsa. Tapi insya Allah orang kesuara kalau mamake. Temenan bapaknya orang kesu. Temenan, Mak. Nanti kayak kaya, Pak. Rika takon kayak sing anak nomor telu anake siapa? Iya kayak bisa saja jendela kalau dulur-dulur dia anake anake siapa kayak Mak. Mamake jujur ge. Jujur Mak, jujur gue jujur lah. Kayak kan anake dewek pitu cacahe ya Pak. Pitu Mak, tapi nomor telu saya jendela kayak anake siapa kayak Pak. Justru Pak, sing anak nomor telu kayak anake dewek Pak. Sing bocah paling saya jendela kalau dulur-dulur dia anake anake Rika karo nyong. Sing anak nomor telu kayak malah anake dewek. Jor kayak gue sing nem kayak anake siapa kayak Mak. Anake siapa kayak sing nem kayak, ha? Masya Allah, Mama Kek, Mama Kena. Tegel ke ramahnya ya, Mak. Tegel, temenan gue, Mak. Apaan begitu, turut pelalai. Angger sarapan, betak mengusungi jam sekolah sawan. Banyak urusan di kala hurung, itu caranya gue, Mak. Dan ya Allah. Curang, Mak. Pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.